Kalau kita membaca ta'awudz ketika akan membaca beberapa ayat bukan awal surat yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca al-fatihah di awal surat, nah itu sudah rangkaian. Nah, sudah rangkaian satu rakaat, ya, diam itu sangat rangkaian. Jadi ta'awudz hanya di awal ketika hendak membaca al-fatihah, ta'awudz bismillahirrahmanirrahim, kemudian al-fatihah. Kemudian ketika hendak membaca surat setelahnya, apabila membaca surat kamilah dari ayat pertama, maka baca bismillahirrahmanirrahim kemudian ayat pertama, kecuali jika baca surat baro'ah atau taubah langsung ayat pertama, karena tidak ada bismillahirrahmanirrahim, ayat ini tidak ada. Nah, apabila langsung dari pertengahan surat bukan dari ayat pertama, maka tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim dan tidak baca ta'awudz lagi karena sudah rangkaian. Nanti baca ta'awudz lagi ketika rakaat kedua di awal sebelum baca al-fatihah, itu pun ya sudah kita lewati ya, bahwa salah satu mazhab mengatakan sudah tidak perlu ta'awud, sudah tidak disunnahkan ta'awud karena sudah diwakili dari awal, karena satu sholat semua satu rangkaian. Tapi yang benar tetap mustahab ya, tetap disyaratkan ta'awud setiap awal rakaat. Apakah kita tetap membaca ta'awudz setelah sujud tilawah ketika akan membaca ayat selanjutnya seperti surat As-Sajdah, Insyiqaq, Al-A'la dan yang lainnya? Naam. Ini yang ditanyakan, jawabannya tidak. Nah, ketika sudah bangkit dari sujud tilawah, maka kita langsung melanjutkan ayat berikutnya jika ada kelanjutan ayatnya. Nah, kita selesaikan tanpa ta'awudz. Karena itu masih rangkaian ya, qiyam dan qiraah tadi, hanya saja kita sujud tilawah karena melewati ayat yang disyariatkan padanya sujud tilawah. Nah, setelah bangkit berdiri kembali, langsung lanjut ayat berikutnya jika ada kelanjutannya tanpa ta'awudz. Barakallahu fikum.